الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برا إخوة بيدنا عزاني واسكم الله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kita masih diberi kesempatan olehnya untuk kita bisa menambah amal kebaikan kita di satu sisi, di sisi lain kita terus berusaha untuk banyak bertobat kepadanya karena kita sebagai hamba Allah yang tentu banyak salah dan dosa, maka mestinya kita terus tiap saat banyak beristighfar, bertobat kepadanya. Ya, dengan itu insyaallah kita akan diampuni dosa-dosanya. Dan di selain bila kita terus banyak menambah amal saleh kita, menambah amal kebaikan kita, terlebih di bulan yang mulia ini, insyaallah kita akan meraih banyak pahala, meraih banyak keutamaan, dan dengan itu insyaallah kita akan semakin baik dalam kita beragama. Dan mudah-mudahan itu terus bisa berlangsung sampai akhir hayat kita semuanya, sehingga kita akan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Para ikhwabidina azanamasumullah, kita tetap masih membaca aqidah, akan menyampaikan bab siam. Barangkali sudah banyak disampaikan oleh yang lain, karena kita tetap meneruskan pembahasan aqidah, masih membahas asyirku fitta'ah, syirik dalam ketaatan. Kemarin terakhir kita sampai kepada keterangan bahwa berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya semata-mata untuk meraih keadilan, untuk mendapatkan pengadilan seadil-adilnya, tetapi jauh yang lebih penting daripada itu adalah kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita harus meyakini kebenaran hukum Allah secara mutlak, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus meyakini kewajiban kita untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka kita juga harus berhukum dengan hukumnya. Manakala ada seorang yang secara sengaja dia memang tidak ingin dengan hukum Allah, tetapi malah hukum yang dipakai, yang dikendaki adalah hukum tauhid, maka dia jatuhlah ke dalam kesyirikan. Maka kemudian kita teruskan, faman da'a ila tahkimil qawaninil bashariyah faqad ja'ala lillahi syarikan fi ta'ati wa tashri'. وَمَنْ حَكَمَ بِيُرِيمَ أَنْزَلَ اللَّهِ يَرَى أَنَّهُ أَحْسَنُ أَوْ مُسَاوٍ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَشَرَعَهُ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَذَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ wa in za'ama annahu mu'minun liyallahu ankara 'ala man yurid an tahakum ila ghairi syar'i wa kadzdzabuhum fi za'mihim al-iman lianna qawlahu yaz'umuna mutadammin linafi imanihim. Kemudian seterusnya kata beliau si Fauzan hafizahullah ta'ala anhu, faman da'a ila tahkimil quwaninil basyariyah, maka barang siapa yang mengajak, menyeru, mengajak kepada umat, mengajak kepada siapa saja, ila tahkim, untuk berhukum dengan undang-undang buatan manusia, maksudnya adalah yang tidak merujuk kepada kitab dan sunnah, berarti faqad ja'ala lillahi syarikan, berarti atau maka sungguh ia telah menjadikan syarikan, sekutu lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, fit ta'ah wa tasyri', dalam hal ketaatan dan dalam hal pembuatan syariat atau tasyri', penetapan syariat. Wa man hakama biri ma anzalallah, dan barang siapa yang menghukumi perkara tidak dengan yang Allah turunkan, yara dengan keyakinan, annahu ahsan, bahwa hukum selain Allah itu dianggap lebih baik, atau diyakini lebih baik, aw musawin lima anzalahu Allah, atau hukum selain Allah itu disamakan, musawin dianggap menyamai atau sama dengan yang Allah turunkan. Wa syarahi, dan sama dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Au annahu, atau dia berkeyakinan, annahu yajuzul hukmu bihadza, bahwa kita itu boleh berhukum dengan ini. Ini apa? Hukum selain Allah. Ya. Fawa kafirun billah, maka dia adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in zama annahu mu'min, walaupun dia meyakini dirinya dalam keadaan beriman, ya, tetap dikatakan kafir. Jadi kita ulang kalimatnya, bahwa barang siapa yang menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah, ini berarti bagi para hakim, alul halil wa'aqdi, para qudhat, ya, atau siapa saja yang punya kedudukan sebagai orang yang duduk di pengadilan untuk mengadili umat manusia. Wa man hakama bighairi ma anzalallah, barang siapa yang menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah, yara, tapi ada catatan, yara, dengan syarat, yara, dia meyakini, annu ahsan, bahwa hukum selain Allah lebih baik. Ya, saya salah paham. Ini bisa keliru sih, sebab orang-orang khawarij, ya, kan memahami dalil wa man lam yahkum bima anzalallah wallahi mukul kafirun, itu kafirnya mutlak tanpa tafsil. Ya, ini mereka. Jadi siapa saja yang berhukum atau yang menghukumi perkara tidak dengan Allah, kafir, kafirnya mutlak, tidak ada tafsil. Ini mereka. Ahlus sunnah tidak demikian. Karena di sini Syekh Fauzan berikan kayyid, ya. Dan barang siapa yang menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah, yarau, dengan keyakinan, annahu ahsan, bahwa hukum selain Allah itu ahsan, dianggap lebih baik, ya, au musawin, ataupun anggapan hukum selain Allah itu menyamai, samalah dengan hukum Allah dan sama dengan syariatnya, sama saja, sama-sama baiknya umumannya. Atau yang terakhir, au anna yajuzul hukmu bihadza, atau dia punya keyakinan bahwa kita boleh berhukum dan hukum ini dengan hukum selain Allah. Fawa kafirun billah, maka dia adalah kafir. Ya, kafir kepada Allah SWT, kafir yang keluar dari Islam. Jadi di sini ada tiga, ya, bahwa orang yang menghukum perkara tidak dengan hukum Allah, atau yang berhukum bisa sama di sini. Ya, yang berhukum dan hukum syariat Allah bisa kafir. Ya, dengan syarat yang pertama, dia punya keyakinan hukum syariat Allah itu ahsan, lebih baik. Jadi menghukum Allah tidak lebih tepat, ya, dibanding hukum buatan manusia. Dibandingkan hukum apalah di Indonesia, KUHP apa-apa yang dipakai. Ya. Kalau KUHP dianggap itu lebih baik, maka kafir. Au musawin, atau punya anggapan musawin. Apa musawin? Dari sawa yusawi, menyamakan. Ya, menyamakan. Jadi kalau dia punya anggapan, kenapa kau tak hukum sunnah Allah? Karena hukum Allah dan yang lain sama saja. Jadi dia menganggap sama, enggak apa-apa. Musawin, ya. Atau yang ketiga, ya juzu al-hukmu bihada. Orang tadi menganggap boleh. Enggak boleh. Boleh berhukum dan hukum sunnah Allah. Maka tiga keyakinan tadi adalah tiga keyakinan yang mengantarkan kepada kekafiran. Tidak punya anggapan hukum sunnah Allah tidak lebih baik, ya. Tidak punya anggapan hukum sunnah Allah tidak lebih baik. Atau tetap dia punya anggapan hukum Allah lebih baik, tapi dia kemudian membolehkan berhukum dan hukum sunnah Allah. Ya sama saja, masih jatuh pada kekafiran. Sebab dia termasuk yang terakhir, annahu yajuzu al-hukmu bihadza. Boleh menghukumi perkara dan hukum bukan hukum manusia. Maksudnya bukan hukum Allah SWT. Ya. Jadi tiga hal ini menyebabkan kekafiran seorang hamba. Walaupun punya satu saja. Yang pertama, menganggap hukum selain Allah lebih baik. Nah, ya sudah kafir. Menganggap hukum selain Allah dan hukum Allah sama saja. Disamakan. Kafir. Atau punya keyakinan kita boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Enggak apa-apa. Yang penting kan targetnya sama-sama adil umumnya. Ini sama. Membolehkan. Itu namanya apa? Itu sama dengan menghalalkan yang Allah haramkan. Kenapa kafir? Karena kan jelas bahwa berhukum dengan hukum Allah kan wajib. Berhukum dengan hukum Allah adalah dilarang atau haram. Berhukum dengan hukum Allah itu kan haram. Ya, jelas haramnya. Nah, kemudian dia mengatakan boleh. Berarti namanya sama dengan apa? Ahalla ma haramallah. Menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Sebab di antara batasan hukum kapan seorang jadi kafir, di antaranya adalah tahlilu apa Pak kaidahnya ma haramallah. Atau sebaliknya apa? Tahrimu ma halallah. Ya. Menghalalkan yang diharamkan, tapi jelas, jangan salah paham. Yang keharamannya jelas, pasti. Ya. Dalilnya pasti. Bukan masalah-masalah yang istihadiyah, yang ulama khilaf. Ada perbedaan pendapat halal dan haramnya. Nah, ini enggak kalau itu. Yang mutlak haramnya. Seperti haramnya babi, masalah. Haramnya riba. Haramnya bangkai. Haramnya darah. Haramnya zina. Haramnya mencuri atau yang lain. Kalau orang kemudian merubah hukum tadi, zina halal. Masalah. Ya sama. Itu sama dengan apa? Tahlil mahramah dan seterusnya. Ya. Maka itu adalah kafir. Maka dikatakan fakafirun billah, maka dia adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in zama, walaupun dia punya anggapan, keyakinan annahu mu'min, bahwa dirinya adalah beriman, tetap dikafirkan. Kenapa? Li'anna Allah ankara 'ala man yuridu at-tahakuma ila ghairi syar'ih wa kadzabahu fi zamihimul iman. Li'anna qawlahu yaz'umun mutadamminun li nafi imanihim. Li'anna hadhihi al-kalimata tuqalu ghaliban liman yad'i da'wa atau da'wan wa fiha kadzib. Li'anna tahkim al-qawanin tahkim litawahid. Lianna tahkim al-quwanin tahkimu litawhud. Wallahu qad amara bil-kufri bitawhud. Waja'ala al-kufra bitawhud ruknu tawhid. Kama kala ta'ala, wa may yakfur bitauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Al-ayah. Kemudian selesai insyaallah. Jadi di sini ada tiga prinsip. Yang pertama, barang siapa yang menghukumi perkara tidak mau dan hukum Allah, ini termasuk yang berhukum ya, bagi rakyat. Karena beranggapan hukum selain Allah lebih baik, itu satu, kafir. Yang kedua, dia menyamakan hukum selain Allah dan hukum Allah, disamakan ya. Yang ketiga adalah membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah azza wajalla. Kemudian Syekh Fauzan kemudian menyatakan, wa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia punya i'tikad bahwa dirinya dalam keadaan beriman, tetap kafir. Kenapa? Liyanallaha ankara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengingkari, ala man yuridu at-tahakum, kepada siapa saja yang punya kemauan untuk berhukum, ila ghairi syara'ih, kepada selain syariat Allah. Wa kadzabahum, dan Allah mendustakan mereka, fi zamihimul iman, pada keyakinan mereka akan etikutnya mereka akan keimanan dirinya. Lianna qawlahu, sebab firman Allah Ta'ala, yaz'umun, dalam ayat di atas, alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilaika wa ma unzila, dan seterusnya ya. Tidakkah tahu tentang orang yang yaz'umun, yang punya anggapan dirinya mereka itu beriman dengan yang diturunkan kepadamu dan dengan yang diturunkan kepada orang yang sebelummu dan seterusnya. Jadi kenapa orang tadi tetap dikatakan kafir? Sebab Allah Subhanahu wa taala punya kalimat, lianna qawlahu, sebab kata-kata Allah atau firman Allah, yaz'umun, kalimat yaz'umun mutadammin linafi imanihim, meliputi atau mencakup adanya linafi imanihim, untuk menafikan keimanan mereka, mencakup untuk meniadakan, menafikan keimanan mereka. Lianna hadhil kalimata, sebab kata-kata ini, kata-kata yaz'umun, tuqalu ghaliban, serumum digunakan, liman yadda'i da'wan, bagi orang yang punya pengakuan, yadda'i da'wan, mengaku-aku dengan suatu pengakuan ya, itu tadi yasumuna i'am, yasumuna anum amanu, mereka sama dengan punya pengakuan bahwa mereka beriman ya. Jadi kalau begitu dalam mengartikan kalimat alam taro ila ladina yasumuna anum amanu, tidakkah kau tahu tentang orang yang mengaku-aku iman ya, sama dengan seperti itu, padahal mereka tidak beriman ya. Jadi kalimat yasumun ini, ulama yang memahami seperti itu, yang punya bahasa, kalau kita gak bisa ngarang. Zama yasumun, makna asal zama kan beranggapan ya, beranggapan. Kadang-kadang punya arti berkeyakinan, seperti itu termasuk afhalul qulub, termasuk apa, fi'il yang pelakunya hati. Jadi kalimat yaz'umun meliputi adanya penafian iman mereka. Sebab kata-kata yaz'umun ini biasa dikatakan untuk liman yad'i da'wan, bagi orang yang mengaku ya, yang punya pengakuan tertentu. Dalam hal ini adalah apa? Orang yang ngaku-ngaku iman. Padahal huwa fiha kadzib, padahal dia dalam perkara itu kadzib, dusta. Dusta. Ini kenapa mereka dikatakan kafir? Wali anna tahkim al-quwanin, dan karena berhukum dengan undang-undang yang buatan manusia tadi, adalah tahkim di tauhid, itu sama dengan bertahkim dengan tauhid. Sebab berhukum dengan hukum buatan manusia yang tidak merujuk pada kitab dan sunnah, itu sama dengan tahkim di tauhid, adalah berhukum dengan tauhid. Padahal wallahu qad amara bil kufri bi tauhid, padahal Allah sungguh telah memerintahkan untuk mengkufuri tauhid, mengingkari tauhid. Wa ja'al kufra bi tauhid, dan Allah jadikan mengkufuri tauhid sebagai ruknut tauhid, sebagai rukun tauhid. Dan Allah jadikan wa ja'al kufru, apa yang jadi maaflah saja bisa wa ja'al kufra bitauhid rukun tauhid. Dan Allah jadikan mengkufri tauhid sebagai rukun tauhid. Jadi kalau begitu katakan ini gugur, rukun ini gugur, gugur tauhidnya. Jadi di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 256, insyaallah semuanya hafal, yala wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati wasallan fi samalaha. Di sini ada dua ketentuan. Yang pertama yakfur bitauhid. Yang kedua yu'min billah. Baru terwujud faqad istamsaka bil 'urwati wasqa. Syarat ahlu tauhid adalah yang pertama harus yakfur bitauhid. Ini sama dengan la ilaha. Yu'min billah itu sama dengan illallah. Maka ayat ini seringkali oleh para ulama termasuk sebagai penafsir kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kan la ilaha artinya apa? Penafian. Penafian. Yang menafikan itu apa? Semua yang dianggap sebagai sesembahan oleh para manusia padahal itu adalah batil. Apa saja? Nah, ini la ilaha. Makanya dalam mengartikan para ulama tidak boleh menakwilkan atau menafsirkan la ilaha itu dengan khabar la ilaha fil wujud. Walaupun secara nahwu bisa benar. Secara nahwu bisa benar. La ilaha fil wujud atau la ilaha maujudan, secara nahwu benar. Bisa benar. Tapi secara makna tauhid masih batil. Maka ulama dalam menetapkan khabar yang mahdhuf, bagi yang pernah belajar bahasa Arab ya, la kan huruf nafi. Huruf nafi punya isim, punya khabar. Punya isim, punya khabar. Khabarnya apa khabarnya? Khabarnya marfu. Khabarnya adalah mansub. Isimnya mansub, khabarnya marfu. Jadi terganggu tadi agak langsung. Ya. Jadi la ilaha maujudun. Itu secara makna nahwu bisa benar. Tapi secara makna tauhid itu masih batil, dibatilkan oleh ulama. Ya. Maka takwil atau makna la ilaha illa ma'budu khabarnya hakun. Jadi tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada yang berhak disembah, diibadahi. La ilaha la ma'budu. Dulu kita sering mengartikan ini. La ilaha la ma'budu. Kenapa para ulama menafsirkan la ilaha la ma'budu? Ilah kan bahasa kita sesembahan. Ya. Sesembahan itu disebut sesembahan karena apa? Karena biasa diibadahi. Maka la ilaha diartikan dengan la ma'buda. Ya, la ma'buda. Khabarnya yang dibuang hakun bukan maujudun. Maka kalau mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah, ini masih batil. Dia batil oleh para ulama. Sebab kalau kita punya anggapan, punya tafsir, punya makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah, berarti kita sebenarnya punya anggapan setiap yang disembah oleh manusia itu Allah. Itu fasidnya di situ. Ya. Jangan dianggap sederhana, ini perkara yang asasi sebab menyangkut akidah. Jadi kalau kita mengartikan tidak ada sesembahan selain Allah, ini masih fasid, batil. Ya. Kalau dia punya kesengajaan dan itikadnya memang seperti itu, ini bisa syirik. Jadi kalau tidak ada sembahan selain Allah, berarti setiap yang disembah oleh manusia itu Allah. Sebab tidak ada sembahan kecuali Allah. Yang disembah oleh orang apa? Orang Konghucu, apa namanya, patung-patung kecil, itu berarti Allah. Ya batin. Ya. Yang disembah oleh orang Hindu apa? Dewa-dewa apa? Yang wujudnya Allah alam ada apa tidak? Itu berarti Allah. Maka batil. Jadi dalam menerjemahkan la ilaha itu adalah la ma'budah. Khabarnya tidak mawjudun. Sebab kalau mawjud sama dengan tadi, maknanya tidak ada sesembah selain Allah, itu makna mawjud. Ya, maka masih batil. Maka yang benar dalam menerjemahkan seperti yang jelas oleh para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, atau Syekh ulama-ulama lain semuanya, ulama al-sunnah, ya, insyaallah ada kesamaan. Bahwa menerjemahnya adalah la ma'budah haqqun, itu. Tidak ada sembahnya hak, atau tidak ada yang berhak disembah. Masih kita boleh insyaallah. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ilah, la ilah itu penafian. Semua sembah-sembah yang batil ditolak. Ditolak. Maka la ilah. Itu sama dengan yakfur bitawud. Tuntutannya itu seperti itu. Kita harus yakfur bitawud. Mengingkari semua tawud. Apa saja. Tawud itu siapa? Kalau bahasa yang meliputi dari Imam Malik ya. Atau Anas Malik. Bahwa tauhid adalah kullu ma'ubida min dunillah. Kemudian para ulama menambahkan fawradin, setiap apa saja yang disembah yang ia adalah menanggidol. Jadi semua apa saja selain Allah yang disembah, itu namanya tauhid. Jadi yakfur bitauhid, semua itu harus yakfur, dikufuri ya. Kita menolak, kita mengingkari. Yu'min billah, berimannya hanya kepada Allah. Illallah, itu sama dengan isbat illallah. Ini rukun tauhid. Ya. Jadi rukun tauhid, rukun kalimat la ilaha illallah itu ada nafi isbat. Gugur salah satu, gugurlah sebagai tauhid. Ya. La ilaha illallah itu adalah rukun tauhid, ada nafi, ada isbat. Ya. Ada nafi, ada isbat. Rukun kalimat tauhid ini adalah nafi, ada isbat. Nafinya la ilaha, isbatnya illallah. Sama dengan ayat ini, yakfur bitawud, wama yakfur bitawud, barang siapa yang mengkufri tawud, kemudian yu'min billah, berimannya hanya kepada Allah Rasulullah. Berarti baru dikatakan, faqadistam saka bil hurwatul usqa, baru dikatakan sebagai muwahid. Kalau belum, belum. Ya. Nah, kemudian, undang-undang buatan manusia yang tidak merujuk kitab dan sunnah, itu tawud. Tawud. Ya. Kalau kita masih boleh, enggak apa-apa. Berhukum dengan hukum tersebut. Berarti sama dengan apa? Membelikan hukum berhukum dengan tauhid. Berarti dia belum yakfur bitauhid. Nah. Belum yakfur bitauhid berarti lam yu'min billah, belum beriman. Ya. Belumlah jadi seorang muwahhid. Nah. Ya. Waktu tinggal sedikit. Maka kita teruskan dulu. Faman hakama. Faman, maka terusnya menjelaskan si Dr. Bozan berkaitan ayat di atas. Faman hakkama al-qawanina al-bashariyah lam yakun wahidan liyanahu itahada syarikan fit tashri' wa ta'ah wa lam yakfur bitawud alladhi amara ayyukfar bih ata'ata wa ata syaitana kama kala ta'ala yidu syaitanu ayudillahum dolalam ba'ida. Kemudian seterusnya penjelasan si Dr. Bozan selanjutnya. Jadi berdasar ayat di atas, maka beliau mengatakan faman hakkamatul qawanin al-bashariyah, maka barang siapa yang bertahkim dengan undang-undang buatan manusia yang tidak merujuk kepada kitab dan sunnah, lam yakun muwahhidan, dia belum menjadi muwahhid. Apa muwahhid? Belum menjadi ahli tauhid. Belum jadi orang yang bertauhid. Muwahhid itu isim fa'il. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Isimnya muwahhid, tauhid perbuatannya. Jadi barang siapa yang masih berhukum atau menghukumi perkara dengan undang-undang buatan manusia dengan keyakinan seperti tadi yang di atas, karena punya anggapan hukum selain Allah lebih baik, atau punya anggapan hukum Allah dan yang itu sama sajalah, atau dia punya anggapan boleh, enggak apa-apa. Ya. Jadi barang siapa yang demikian keyakinannya, lam yakun muwahhidan, belum jadi muwahhid. Liyanahu karena dia ittahada syarikan, karena dia sesungguhnya telah menjadikan syarikan, menjadikan sekutu fit tasyri' wa ta'ah, dalam penetapan syariat, dalam hal ketaatan. Ya. Ingat at-tasyri' mutlak wa na'la'zullah. Inal hukmu illa lillah. Tidak lain, yang namanya hukum itu mutlak lillahi, hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innya in nafi. Jadi barang siapa yang masih menghukum perkara tidak dengan hukum Allah, tetapi masih pakai undang-undang buatan manusia, dia belum jadi muwahhid. Karena dia berarti masih menjadikan sekutu dalam hal tasyri, penetapan syariat dan ketaatan. Walam yakfur bitaghut, dan dia berarti pula belum yakfur bitaghut. Berarti belum terpenuhi rukun ayat di atas. Lam yakfur bitaghut, belum mengkufuri taghut, belum mengingkari taghut. Alladzi amara ayukfar bih, yang Allah perintahkan ayukfar bih, agar taghut itu diingkari, ditolak. Tetapi dia malah kemudian memerintahkan. Masalah. Wata syaitan, berarti pula dia mentaati syaitan. Ya, mentaati syaitan. Sebab dia menolak hukum Allah, tapi kemudian dia malah menghendaki hukum, hukum yang lain. Kama qala ta'ala, seperti Allah ta'ala firmankan dalam surat Nisa ayat 60, yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan selalu bergendak menginginkan kepada umat manusia ini. Syaitan itu menghendaki ayudillahum ini. Ya, seorang yuridu syaitan, dan syaitan ini memang selalu bergendak ayudillahum, bergendak untuk menyesatkan mereka umat manusia, dalalan ba'ida, dan kesesatan yang amat jauh. Jauh alil haqqi, dalam tafsir saya Nasir Azadi mudah saja, dalalan ba'ida ay ba'idan anil haq, jauh dari al-haq, jauh dari kebenaran. Ini orang yang berhukum dengan hukum Allah, di satu sisi dia berarti telah berhukum dengan hukum taghut, ya, karena dia diperintahkan mengkufurinya, dan yang kedua adalah dia berarti mentaati kepada syaitan, yang syaitan itu telah memerintahkan manusia untuk menjauhkan dari al-haq, menolak al-haq. Itu saja sementara yang kita sampaikan, karena waktu sudah lewat semenit katanya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan secara singkat dapat diambil faedah, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita baca, dan kita betul-betul punya keyakinan yang mantap tentang wajibnya kita meyakini kebenaran hukum Allah secara mutlak, dan wajibnya kita meyakini untuk melaksanakan hukum Allah secara mutlak juga. Kecuali dalam kondisi tertentu, tapi itu pun nanti akan ada rincian, yang kemudian dia memperkati dan hukum Allah karena apa? Karena terpaksa. Nah, itu soal lain. Tapi ini adalah hukum dasar, yang tadi adalah yang sudah kita sampaikan. Adapun keterangan yang lain menyusul insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.